Setelah beberapa malam pertemuan sebelumnya, alhamdulillah telah kita selesaikan dua bait syair ibarat akan mukaddimah. Dan kita akan masuk pada pertemuan kita malam hari yang berbarakah ini dengan bait syair yang berikutnya. Sekaligus masuk pada inti dari tulisan atau inti dari kitab ini. Langsung saja kita baca kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Hubbu as-sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Bait syair yang ketiga sekaligus masuk pada inti dari pembahasan akidah. Kata beliau, mencintai para sahabat seluruhnya, aku jadikan itu sebagai madhab, sebagai metode hidup, sebagai manhaj. Menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada bait syair yang ketiga, kolom yang pertama, bahwasanya di antara madhab beliau atau akidah beliau adalah cinta kepada para sahabat seluruhnya. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu, mencintai al-qurba ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahlu bait. Menurut Syekhul Islam, beliau menjadikan ini sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhanul karam akramani akramakumullah taala jami'an. Sebelum kita lebih detail mengkaji tentang cinta kepada sahabat barakallahu fikum, bahwa cinta yang mana dia adalah amalan hati terbagi menjadi tiga. Sebelum kita masuk pada detail cinta kepada sahabat, adalah cinta enam bagian daripada agama. Cinta yang mana adalah amalan hati terbagi menjadi tiga. Yang pertama, cinta yang disyariatkan, dan ini terbagi menjadi dua. Cinta yang disyariatkan, dan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah cinta ibadah, dan ini wajib. Nah, cinta ibadah, dan ini adalah wajib. Adapun ketentuannya adalah bahwa saya cinta ibadah adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam cintai. Namanya cinta ibadah. Kita ulangi. Cinta terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah cinta yang disyariatkan. Yang disyariatkan sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah atau mustahab. Pertama, pada cinta jenis ibadah kat 6. Ketentuannya adalah cinta kepada Allah zatnya, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau bawa, kemudian cinta kepada apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam cintai. Cinta kepada Allah adalah zatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nah, ini kategori cinta yang pertama, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, serta cinta kepada apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam cintai. Kemudian cinta jenis yang kedua adalah cinta yang terlarang. Di sini terbagi menjadi dua. Terlarang sampai pada tingkatan kesyirikan. Yang kedua adalah cinta yang haram. Ketentuan cinta yang terlarang dengan tingkatan kesyirikan adalah ketika itu adalah cinta kepada Allah namun diserahkan kepada selain Allah. bernilai kesyirikan. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Ayat ini menerangkan bahwasanya ada sebagian orang yang dia itu cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia cinta kepada Allah, dari saingan, tandingan, sekutu kepada Allah, cinta kepada berhala. Nah, cinta kepada sesembahan. Sebelum kita menerangkan tentang cinta jenis yang terlarang pada kategori yang haram, kita masuk dulu pada jenis cinta yang ketiga sekarang, yakni cinta tabiat, cinta tabi'i. Ketentuannya adalah barakallahu fikum, cinta secara tabiat adalah cinta yang tidak ada kewajiban dari Allah untuk cinta kepada mereka. Tidak ada kewajiban dari Rasulullah SAW untuk mencintai mereka. Secara tabiat. Yang masuk dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, dihiasi bagi umat manusia cinta kepada syahwat, kesenangan duniawiya, berupa apa itu? Nisa, yang pertama adalah perempuan, yakni istri. Wal banin, anak keturunan. Wal qanatirul muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, cinta kepada harta benda, baik itu berupa emas ataupun perak, dan akhir sebagainya. 6, penyebutan tentang perkara-perkara duniawiya. Dan boleh seseorang cinta kepada dunia, boleh cinta kepada keluarga, boleh cinta kepada istri, boleh cinta kepada harta. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau pernah ditanya oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, dan hadisnya di dalam sahih, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aisyah." Istri beliau Aisyah. Pertanyaan kedua juga dari orang yang sama, "Ya Rasulullah, minar rijal?" Wahai Rasulullah, dari kalangan laki-laki, karena tadi beliau sebutkan dari kalangan perempuan. Beliau menjawab, dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau cinta kepada istri beliau. Datang juga dari hadis Anas radhiyallahu anhu, di dalam sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya min umuri dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Dijadikan atau dibuatkan bagiku gemar kepada perkara dunia kalian adalah perempuan dan parfum. Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada perempuan, cinta kepada istri, cinta kepada keluarga. Dan ini hal yang tabiat. Baik, kita kembali pada jenis cinta yang kedua yang terlarang, yang ada dua jenis tadi kategori. Pertama yang syirik, kemudian yang haram. Yang syirik telah kita sebutkan. Yang haram sekarang adalah barakallahu fikum jami'an, ketika cinta secara tabiat. Ketika cinta secara tabiat, apa tadi cinta kepada tabiat? Cinta istri, cinta anak, cinta harta, cinta keluarga, melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori cinta yang terlarang, haram. Meskipun tidak sampai pada tingkatan kesyirikan, tapi haram. Misalnya dia terlalu cinta kepada istrinya, istrinya mengajak dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya kepada istrinya bermaksiat kepada Allah, kecintaan tersebut kategorinya haram, meskipun hukum asalnya adalah tabiat. Cinta kepada harta, saking cintanya dia kepada harta membuat dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan tersebut meskipun hukum asalnya tabiat, namun masuk pada kategori yang haram. Tapi ikhwan fil din, setelah kita sebutkan tentang jenis-jenis kecintaan, ada berapa semua tadi kita sebutkan? Ada 3. Yang pertama adalah cinta ibadah. Yang kedua adalah cinta yang terlarang, kategorinya syirik dan haram. Yang ketiga adalah tabiat. Cinta kepada sahabat masuk dalam kategori apa ini? Cinta kepada, atau jenis cinta ibadah. Ini cinta ibadah. Artinya cinta kepada para sahabat adalah berpahala. Berpahala. Bahkan dari kajian yang sedang kita kaji, Syekhul Islam menjadikan ini sebagai madhab beliau. Hubbus sahabati kullihim li madhabun. Cinta kepada para sahabat, aku jadikan itu sebagai madhab. Aku jadikan itu sebagai manhaj. Aku jadikan itu sebagai ideologiku. Nah, cinta kepada para sahabat adalah cinta yang bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din, azani wa azakumullah taala jami'an. Para sahabat memiliki hak-hak kita sebagai kaum muslimin. Dan hak tersebut adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam, yakni cinta. Dan di sana ada hak-hak yang lainnya pula. Kita akan sebutkan secara berurutan tentang hak-hak para sahabat, karena ini mengkaji mereka. Materi yang kita kaji adalah sahabat. Di antara hak mereka adalah cinta. Kita sebutkan juga tentang hak-hak mereka selain kecintaan. Hak para sahabat yang lainnya adalah meyakini tentang keutamaan dan kemuliaan mereka. I'tiqadu fadlihim. Meyakini, jadikan sebagai akidah, i'tiqad, bahwasanya para sahabat memiliki kemuliaan dan keutamaan lebih daripada umat Islam yang lainnya. Nah, para sahabat memiliki kemuliaan lebih daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Secara global bahwasanya generasi sahabat lebih mulia daripada generasi tabi'in. Secara global bahwasanya generasi sahabat lebih daripada generasi kaum muslimin selain mereka seluruhnya. Nah, kemudian tersebut tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memuji mereka dari atas langit yang ketujuh. Allah abadikan pujian tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh kaum muslimin semenjak turunnya ayat tersebut sampai pada hari kiamat. Dipuji juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Qala subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal pertama kali, yang berlomba-lomba, sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar adalah dua istilah yang diperuntukkan kepada para sahabat. Muhajirin adalah yang hijrah dari kota Makkah menuju ke Madinah. Ansar adalah kaum pribumi, penduduk kota Madinah. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Apa pujian Allah kepada mereka? Radiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridho kepada mereka serta mereka pun ridho kepada Allah. Dengan ayat ini, makanya setiap kali kita melewati nama para sahabat, baik itu per individu ataupun per kelompok seluruhnya, kita dianjurkan untuk mendoakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum radu'an. Allah telah ridho kepada mereka serta mereka pun ridho kepada Allah. Bahkan pujian tinggi dari Allah Subhanahu wa taala juga telah tertera di dalam Taurat dan Injil sebelum para sahabat lahir. Bahkan mereka belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pujian mereka sudah keluar di mana? Di Taurat dan Injil. Di akhir surat Al-Fath kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil. Nah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa yang bersama beliau? Tak lain dan tak bukan kecuali adalah para sahabat. Bahkan telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat dan Injil sebelum mereka diciptakan. Dan ini adalah keyakinan. Ini adalah ideologi. Jadikan ini tertancap dalam dada kita bahwasanya para sahabat lebih mulia daripada na'am generasi siapapun di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga barakallahu fikum jami'an, pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ketika beliau ditanya dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu di dalam Sahih, beliau pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man khairun nas, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. 6. Dan yang hidup di zaman beliau adalah tak lain dan tak bukan kecuali para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Al-Qur'an memuji mereka. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Dua sumber agama Islam yang baku. Oleh karena itu kita jadikan sebagai ideologi kita cinta kepada para sahabat tentang kemuliaan dan keutamaan mereka. Ikhwanul kiram barakallahu fikum jami'an, tentang hak-hak para sahabat yang lainnya selain mengakui tentang keutamaan dan kemuliaan mereka adalah, dan ini lebih penting, yakni mengikuti petunjuk mereka. Nah, mengikuti petunjuk mereka. Jadi jangan jadikan mereka sebagai suri tauladan dan panutan. Demikian juga ini merupakan rekomendasi dari Allah dan juga rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti mereka, ikuti jalan mereka. Pertama-tama datang dari salah satu potongan ayat dalam Al-Qur'an yang Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, atau nanti kita bacakan ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushakikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang kepada dia penjelasan dan mengikuti jalan selain orang-orang mukmin, mengikuti jalan selain orang-orang mukmin. Ayat ini turun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijuluki dengan orang mukmin tak lain dan tak bukan kecuali mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baru mereka yang ada. Tabi'in belum ada, tabi'in juga belum ada. Yang ada hanyalah para sahabat, dan mereka yang dijuluki oleh Allah oleh ayat ini adalah mereka orang-orang mukmin. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain orang-orang mukmin, apa ganjarannya? Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia sebagaimana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, kami sampaikan dia kepada neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini mengikat bahwasanya mengikuti jalan para sahabat adalah jalan keselamatan dari neraka jahanam. Mengikuti petunjuk orang-orang mukmin adalah jalan keselamatan dari neraka jahanam. Mengikuti para sahabat barakallahu fikum jami'an adalah harga mati dalam akidah ini. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh diselisihi. Apalagi kalau barusan yang kita baca adalah dari Al-Qur'anul Karim, kita kuatkan lagi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari beberapa orang sahabat, datang dari Abdullah bin Amr bin Ash, datang dari Muawiyah bin Sufyan, datang juga dari Aisyah, datang dari Abu Hurairah. Beberapa orang sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Iftaraqatil yahud ala 71 firqah, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahida." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan, sedangkan kaum Nasara akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Demikian juga umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. 72 golongan dari golongan yang menisbahkan diri kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terancam dengan masuk ke dalam neraka kecuali satu. Kecuali satu. Para sahabat penasaran dengan satu golongan yang selamat dari perpecahan di kehidupan dunia, selamat dari neraka di kehidupan akhirat. Makanya mereka bertanya, ya Rasulullah, manhum, wahai Rasulullah, siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yaw wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku pada hari ini dan jalan sahabatku, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan keselamatan adalah jalan para sahabat. Nah, mengikuti mereka adalah bagian daripada ideologi agama Islam. Menyelisihi mereka adalah jalan-jalan yang mengantarkan kepada neraka jahanam. 6. Kemudian hak para sahabat berikutnya adalah meminta ampunan kepada mereka. Ketika kita mengaku bahwasanya kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita punya kewajiban terhadap umat terdahulu dari kalangan para sahabat, apa itu? Meminta ampunan kepada mereka. 3 ayat datang. Naam, dalam surat Al-Hasyr kata Allah Subhanahu wa taala, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humul muflihun." Kaum pertama yang dipuji adalah kaum muhajirin. "Walladziina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim yuhibbuna man haajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim haajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kaana bihim khasaasa wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kaum kedua yang dipuji adalah kaum Ansar. Nah, pribumi kota Madinah yang juga menolong dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang setelah ini kita jadikan sebagai kewajiban setiap muslim untuk meminta ampunan kepada para sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana, yang mengatakan bahwasanya wahai Allah, ampunilah dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, serta ampuni juga dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Nah, dan yang maksud di sini adalah para sahabat yang mendahului kita dengan enam keimanan adalah para sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in. Ini hak mereka yang keempat secara salbiyah positif. Nah, yang pertama adalah cinta kepada para sahabat. Kemudian berikutnya adalah mengakui tentang kemuliaan mereka. Yang berikutnya adalah menjadikan mereka sebagai panutan dan suri tauladan. Mereka diikuti, jangan diselisihi. Yang berusaha disebutkan juga adalah meminta ampunan kepada mereka. Kemudian barakallahu fikum jami'an, masih tentang hak-hak para sahabat. Dari sisi penafian adalah untuk tidak mencela mereka, tidak merendahkan, tidak menghinakan. Nah, tidak menyebutkan dengan kejelekan. Dan ini terlarang berdasarkan lisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi pertikaian antara sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ahdul mubasyirin bin jannah, salah seorang yang dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Pertikaian dia dengan sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, namun dia masuk Islam setelah 6, tidak tergolong sabiqunal awwalun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar pertikaian tersebut dan beliau membela Abdurrahman bin Auf dengan ucapan beliau, "La tasubbu ashabi, fa wallah law anfaqa ahadun minkum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Demi Allah, seandainya kalian atau salah seorang di antara kalian, selain para sahabatku, menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa bongkahan emas, tidak akan pernah mencapai apa yang disumbangkan oleh sahabat-sahabatku setengahnya." Nah, apa yang disumbangkan oleh sahabat-sahabatku? Satu mutnya, bahkan setengahnya pun tidak sampai. Artinya apa yang dikorbankan oleh para sahabat dahulunya adalah berharga, sangat berharga bagi agama Islam. Oleh karena itu jangan mencela mereka. Jangan menyebutkan mereka dengan kejelekan. Jangan menyebutkan mereka dengan merendahkan. Ikhwan fiddin azan wa azakumullah ta'ala jami'an, kita akan menyebutkan sedikit berupa kisah-kisah kepahlawanan. Apa yang membuat kita harus cinta kepada mereka, menjunjung tinggi nilai-nilai kesahabatan. Nah, di antaranya adalah datang dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nah, kisah kepahlawanan datang dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Di sisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika disebutkan tentang perang Uhud, perang yang 6 menyebabkan nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terancam. Ketika perang itu disebutkan di Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di telinga dia mengatakan bahwasanya dzakal yaum yaum li Thalha, hari itu adalah harinya Thalha seluruhnya. Dia menyebutkan bahwasanya. Nah, perang itu terjadi beberapa hari mulai dari berangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah kemudian sampai ke Uhud. Namun dia menyebutkan bahwasanya seluruh perang Uhud adalah miliknya Thalha karena Thalha sebagai pahlawan di medan pertempuran tersebut. Dari sisi mana? Ketika barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal perang kemenangan di tangan kaum muslimin. Kemudian terjadi penyelisihan dan ketidaktaatan dari pasukan berpanah di Bukit Silok akhirnya membuat Khalid bin Walid dan pasukan berkudanya berhasil menembus benteng pertahanan kaum muslimin. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dihujani dengan 6 anak panah, tombak. Dan yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu hanya ada beberapa orang saja, segelintir orang, yang lainnya lari kucar-kacir. Nah, di antara orang yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Talha bin Ubaidillah. Nah, terlihat dari kejauhan pasukan pemanah kaum musyrikin memanah langsung menuju ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Talha bin Ubaidillah, "Ya Rasulullah, nahri duna nahrik." Wahai Rasulullah, biarlah leherku yang mengenai anak panah, jangan leher engkau. Akhirnya dia melindungi dengan leher dia agar tidak satu anak panah pun dari orang-orang musyrik yang sampai kepada beliau. Dan betul dilindungi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terselamatkan dari anak panah dengan pundak dan punggung dari Talha bin Ubaidillah. Pundak dia penuh dengan anak panah dari arah belakang. Demi terselamatkannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Sahabat. Makanya patut untuk diacungi jempol jasa mereka demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan nyawa mereka korbankan. Datang kisah kepahlawanan yang lainnya juga barakallahu fikum jami'an dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Abu Ubaidillah, Ubaidillah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Masih perang yang sama, perang Uhud barakallahu fikum jami'an, bahwasanya ketika berbalik keadaan dari di awal perang Uhud kemenangan pada 6 tangan kaum muslimin. Menjelang siang berbalik arah bahwasanya kaum muslimin karena kesalahan dari sebagian kaum muslimin akhirnya berbalik arah, kekalahan di kalangan kaum muslimin. Dan yang terjadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala beliau terkena benda tumpul, akhirnya mengucurkan darah. Kemudian ada semacam anak panah atau tombak berhasil menembus helm perang beliau sampai mematahkan gigi seri beliau. Ada benda tajam yang masuk di arah 6 mulut. Taib, helm perang beliau akhirnya sempat mematahkan gigi seri beliau. Kemudian inisiatif dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ingin melepaskan tombak tersebut, anak panah tersebut, karena saking kerasnya dia tarik dengan tangannya tidak bisa. Akhirnya dia berusaha untuk menarik dengan gigi dia. Dia gigit sekuat mungkin agar bisa terlepas. Nah, anak panah atau tombak tersebut dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menempel, sempat mematahkan gigi seri beliau. Gigitan pertama dia tarik belum lepas anak panah atau tombak tersebut, justru gigi dia tanggal satu di bagian depan. Gigitan yang kedua masih berusaha untuk melepaskan lagi, belum lepas anak panah atau tombak tersebut, justru gigi dia lepas kedua kalinya. Ketiga kalinya digigit dengan sekuat tenaga, barulah 6 anak panah tersebut lepas dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan Taib Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membuat gigi dia ompong di depan dua. Akhirnya didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Ubaidah adalah orang seseorang yang ompong terganteng berkat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai setinggi itu barakallahu fikum jami'an pembelaan mereka kepada Rasulullah sallallahu wasallam. Oleh karena itu patut untuk kita mencintai mereka. Demikian juga, dan ini kita juga sebagai kisah yang terakhir, kisah kepahlawanan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. 6, kisah hijrah dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Kisah yang masyhur bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditemani oleh Abu Bakar untuk lari dan menghindar dari kejaran orang-orang musyrik, mereka berlari ke Gua Hira. Sesampai di depan pintu goa, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ingin menjaga keamanan Nabi SAW, dia masuk ke dalam gua lebih dahulu, memperhatikan apa gerangan yang jangan sampai bisa membahayakan nyawa Rasulullah SAW. Ketika dia melihat sekitaran goa dan merasa aman, barulah dia memerintahkan Nabi SAW untuk masuk ke dalam goa, dan dia selalu mengawasi. Dalam keadaan Nabi SAW sedang tertidur, dia terjaga, menjaga tidur nyenyaknya Nabi SAW. Selama di dalam gua, Nabi SAW tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dalam keadaan tak seorang pun yang masuk ketika itu. Kemudian di balik pundak Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq yang tengah terjaga, menjaga tidurnya Nabi SAW yang nyenyak, dia melihat ada lubang yang ternyata keluar dari lubang tersebut kalajengking yang berbisa. Akhirnya karena dia tidak memiliki apa-apa untuk bisa menyumbat tersebut, dia sumbat dengan tangannya. Abu Bakar menyumbat lubang tersebut yang terdapat 6 kalajengking, dia menutup dengan tangannya. Namanya kalajengking tentunya menyengat, apalagi tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan telanjang. Dia menutup, akhirnya disengat tangannya oleh 6 kalajengking. Dia tetap menahan perih dan nyerihnya sengatan kala jengking tersebut demi menjaga nyenyaknya tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja karena tidak lagi bisa menahan, akhirnya dia mengucurkan air mata yang jatuh menetes di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah Nabi sallallahu terbangun. Barulah Nabi mengetahui bahwasanya Abu Bakar Siddiq tengah menangis. Ditanya kenapa engkau menangis, baru dia menceritakan bahwasanya tanganku tersengat kala jengking demi melindungi engkau wahai Rasulullah agar tertidur nyenyak. Dan ini semuanya kita sebutkan barakallahu fikum jami'an bahwasanya jasa para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangatlah besar. Oleh karena itu wajib bagi setiap mukmin yang beriman, yang mengakui insan, yang mengakui adalah umat Nabi SAW, untuk mengakui tentang keutamaan dan kemuliaan mereka, mencintai mereka, mengikuti mereka, mengampuni atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa mereka, dan tidak mencela mereka, salah satu di antara mereka. Barakallahu fikum jami'an. Tapi yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari berbarokah ini, bersyair yang kedua insyaallah kita akan ambil pada lain waktu. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.